Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashadu anna muhammadan amduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Ikhwati fillah, ikhwan dan akhwat yang Allah muliakan, baik hadirin yang ada di sini ataupun para pendengar Radio Roja Bandung yang belum nyambung belumnya, ikhwan yang sudah tertib dan akhwat yang masih ribut, alhamdulillah kita jumpa kembali untuk melanjutkan bahasan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Kita sudah sampai pada bab Salatul Musafir wal Marid, salat seorang musafir dan sholat orang yang sedang sakit. Kemarin Sabtu yang lalu bahasan kita terhenti ketika sampai pada hadis dari Imran bin Husain, bahwasanya dia memiliki penyakit bawasir. Kemudian dia bertanya tentang sholat. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Shalli qa'iman. Fa illam tastati fa qa'idan, fa illam tastati fa 'ala jambin." Rawahul Bukhari. Berkata Imran bin Husain, "Aku bertanya kepada Nabi tentang sholat. Maksudnya, bagaimana cara aku sholat ketika sakit?" Pertanyaan ini disebabkan karena para sahabat adalah orang-orang yang paling semangat terhadap ilmu. Lalu dia ragu-ragu terhadap bagaimana cara sholat ketika sakit dan mengalami penderitaan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalli qa'iman." Salatlah kamu sambil berdiri. Makna salat sambil berdiri adalah apabila mampu. Perintah sholli qa'iman, sholatlah kamu sambil berdiri, menunjukkan kepada wajibnya sholat sambil berdiri bagi yang mampu dan tidak ada udzur. Karena hukum asal perintah adalah wajib, baik berdirinya berdiri sendiri atau berdiri sambil bersandar, baik bersandar ke tembok atau bersandar ke tiang atau bersandar ke tongkat. Pokoknya selama orang itu mampu berdiri, maka wajib dia berdiri walaupun harus bersandar kepada benda lain. Fa illam tastati, apabila kamu tidak mampu berdiri, fa qa'idan, maka salatlah sambil duduk. Timbul pertanyaan, yang dimaksud tidak mampu salat sambil berdiri itu batasannya apa? Apakah karena lumpuh sehingga benar-benar dia tidak bisa sholat sambil berdiri, atau mampu berdiri tapi dengan menahan penderitaan. Karena baik sakit ataupun karena lemes, berdirinya sambil gemeter karena lemasnya, atau berdirinya sambil nyengir karena menahan sakit, sehingga hilanglah kekhusyuan di dalam sholat karena konsentrasinya difokuskan untuk menahan penderitaan baik sakit ataupun lemes. Nah, batasan tidak mampunya adalah dilihat dari apakah kalau berdiri hilang kekhusyuan ataukah tidak. Kalau dengan berdiri hilang kekhusyuan karena menahan penderitaan sakit, maka walaupun mampu, orang itu dibolehkan untuk sholat sambil duduk karena kekhusyuan adalah ruh dari sholat. Disebutkan oleh para ulama, yang dimaksud dengan masyakkah yang menyebabkan orang itu tidak mampu berdiri adalah al-masyakkatul lati tudhibul khusyuk. Masyakkah atau kesulitan atau penderitaan yang bisa menghilangkan khusyuk. Jadi umpamanya dia sanggup berdiri, tapi sambil nyengir karena menahan sakit, atau sambil gemetar karena menahan lemes, maka orang itu dibolehkan duduk walaupun dia mampu berdiri, karena dengan berdiri hilanglah kekhusyuan karena menahan sakit atau penderitaan lainnya. Demikian juga gerakan lain yang dilakukan sambil berdiri. Contohnya apa? Contohnya umpamanya sedekap atau ruku. Sedekap membutuhkan tenaga. Lalu orang lemas, tidak bisa sedekap tapi bisa berdiri sambil bersandar. Maka orang itu dibolehkan untuk tidak bersedekap. Termasuk ruku. Ruku bisa tapi sambil menahan sakit. Kadang ada orang tertentu berdiri bisa, tapi ruku menahan sakit. Maka bila menahan sakit ketika ruku bisa menghilangkan kekhusyuan, maka boleh melakukan ruku semampunya, walaupun tidak sempurna. Umpamanya kalau sempurna sampai kedua tangan disimpan di atas dua lutut, nyengir sakit, maka boleh dia tidak sampai sempurna rukunya, hanya bungkuk meesan. Meesan itu sedikit, bungkuk sedikit yang kira-kira tidak menimbulkan rasa sakit, maka itu dianggap ruku yang dibolehkan bagi orang yang punya udzur. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan mampu berdiri adalah bisa berdiri tanpa hilangnya kekhusyuan karena menahan sakit. Nah, fa illam tastati fa qa'idan. Kalau kamu tidak mampu berdiri, maka sholatlah sambil duduk. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak menerangkan bagaimana cara duduknya. Sebab cara duduk itu bermacam-macam, bisa bersila, bisa iftirash, bisa tawarruk, bisa juga dengan cara selonjor. Semuanya itu disebut duduk. Maka fa illam tastati faqa'idan, kalau kamu tidak mampu berdiri, maka sholatlah sambil duduk. bagaimana cara duduknya di sini, maka berkata Syekh Al-Bassam, bagaimanapun cara duduk ketika sholat sambil duduk maka dibolehkan, akan tetapi yang paling afdol berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang nanti dua hadis lagi akan kita bahas, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan beliau sholat sambil duduk dengan bersila. Kata Aisyah, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli mutarabbian. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat sambil duduk bersila. Berdasarkan hal itulah maka posisi duduk yang paling afdol ketika sholat adalah dengan cara bersila, dan sila merupakan posisi duduk ketika kita berdiri. Adapun ketika kita duduk di antara dua sujud yang harus iftirash, maka kita tetap iftirash. Ketika duduk tahiyat akhir yang harus tawarruk, maka kita tetap duduk tawarruk. Tapi ketika kita harusnya berdiri, tapi karena tidak mampu berdiri, maka duduknya dengan cara bersila. Inilah yang paling afdol apabila dia bersila pun tidak ada halangan, alias mampu tanpa harus menahan penderitaan. Namun apabila bersila pun tidak mampu karena mengalami rasa sakit dengan cara bersila, baik karena luka atau mungkin karena keluhan tulang gitu ya, lutut atau paha atau betis atau bagian manapun yang apabila didudukan dengan cara bersila dia menderita, maka dia boleh melakukan sholat sambil duduk dengan cara duduk yang bagaimanapun yang mampu dia lakukan. Kalau mampu sambil iftiras, iftiras. Kalau mampu sambil tawaruk, tawaruk. Kalau mampu sambil berselonjor, maka silakan berselonjor. Walhasil bagaimanapun cara duduk dibolehkan, tapi yang paling afdol dan bila mampu, maka sholatlah sambil bersila. Jadi bersila sebagai pengganti dari berdiri. Lalu ketika ruku, badan dan kepala dibungkukan. Lalu kita meniatkan ruku dan membaca doa dalam ruku, Subhana Rabbiyal Azim atau Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Nah, itu doa ruku dibaca. Kemudian bangkit lagi Sami Allahu liman hamidah, ya, seperti biasa. Lalu kalau mampu sujud secara sempurna, wajib sujud. Karena apa? Karena sujud rukun sholat yang harus dilakukan bagi yang mampu. Kalau tidak ada uzur, tidak boleh ditinggalkan. Maka kalau mampu sujud secara sempurna, walaupun sholatnya sambil duduk, maka sujudlah secara sempurna. Mungkin berdiri tidak kuat, tidak mampu, baik lemas ataupun karena sakit. Tapi kalau sujud dia mampu, maka wajib dia sujud. Dan tidak ada penghalang baginya untuk sujud. Maka kalau dia mampu sujud tapi tidak sujud, maka dia salah, tidak sah sholatnya, karena dia tidak melakukan rukun sholat tanpa udzur. Kecuali kalau sujud pun sakit, mampu tapi sambil nyengir. Umpamanya sakitnya sakit demam plus flu plus sakit kepala, jangar gitu ya. Yang apabila dia nunduk sedikit saja baik ruku ataupun sujud, kepala sangat berat dan kedua mata serasa mau copot, tambah sakit. Saya pernah ngalami masalahnya. Makanya bisa menerangkan. Mungkin di antara yang hadir di sini juga pernah mengalami hal itu, atau para pendengar Roja juga pernah connect, mungkin pernah mengalami hal itu. Jadi bisa sujud tapi sambil nyengir. Akibatnya konsentrasi terfokus pada menahan sakit sehingga tidak khusyuk. Maka itu dianggap tidak mampu untuk sujud karena bisa menghilangkan kekhusyuan. Maka boleh tidak sujud. Boleh tidak sujud secara sempurna, tapi dengan menunduk lebih rendah daripada menunduk ketika ruku. Umpamanya kalau ruku menunduknya sedikit, ya. Kalau sujud lebih rendah lagi. Demikian juga posisi tangan. Kalau ketika ruku kedua tangan di lutut sambil bersila, kalau ketika sujud kedua tangan di tanah di tempat sholat, lalu bungkuknya lebih rendah lagi daripada itu. Jadi kalau mampu sujud, sujudlah secara sempurna, dan ketika dia duduk, bangkit dari sujud dan duduk di antara dua sujud serta mampu iftirash, hendaklah dia iftirash. Jadi duduk iftirash, karena itu juga rukun sholat, maka tetap kita lakukan. Sedangkan posisi berdiri karena tidak mampu, maka diganti dengan cara duduk bersila. Nah, seperti itulah cara duduk atau cara sholat sambil duduk. Jadi kalau mampu melakukan salah satu gerakan sholat yang menjadi rukun seperti sujud, maka lakukan. Tapi kalau sujud pun tidak mampu dilakukan, baik karena ada luka di kening ataupun karena ketika sujud itu kedua mata sangat sakit, hampir seolah-olah copot dari tempatnya, kepala juga menjadi berat dan lebih sakit, maka dibolehkan tidak sujud. Tapi sujudnya diganti dengan cara membungkuk yang lebih rendah daripada membungkuk ketika ruku. Fa illam tastati fa ala jambin. Kalau kamu tidak mampu sholat sambil duduk, maka boleh sholat sambil berbaring. Sholatlah sambil berbaring. Alal jambi maksudnya sholat di atas rusuk. Sedangkan rusuk ada berapa? Ada dua, bukan tulang. Kalau tulangnya ada berapa? 10 gitu. Tapi ada dua, yaitu kiri dan kanan. Lalu ke sebelah mana miringnya atau berbaring di atas rusuk tersebut, maka hadis ini tidak merinci secara detail. Akan tetapi ada hadis lain yang lebih menegaskan bahwa hendaklah sholat sambil berbaring di atas belahan rusuk sebelah kanan apabila mampu. Kecuali apabila tidak mampu, maka boleh di atas rusuk sebelah kiri dengan posisi seluruh badan termasuk wajah menghadap ke kiblat. Jadi kata orang Sunda mah, nyangigir kakatuhu, nyangirah kakaler. Nyangirah itu artinya menghadapkan sirah kakaler. Sirah itu apa? Kepala. Mengarahkan kepala ke arah utara. Ini bagi orang Indonesia ya, karena kiblatnya ada di sebelah barat kan gitu ya. Kepalanya kemana? Ke arah utara. Kemudian miringkan badan ke kanan. Salatnya sambil berbaring miring ke kanan dan menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Ini kalau mampu dilakukan. Tapi kalau tidak mampu melakukan dengan cara miring ke kanan, boleh miring ke kiri. Otomatis kalau miring ke kiri, nyangirahna ka mana? Nyangirahna ka kidul atuh. Ya. Mengarahkan kepalanya ke mana? Ke kidul. Ke kidul itu apa? Ke selatan. Sehingga tetap wajah dan badan kita menghadap ke arah kiblat. Kalau kiblatnya bagi orang Indonesia ada di sebelah barat kan gitu. Jadi yang pertama harus dilakukan apabila sholat sambil berbaring karena tidak mampu duduk apalagi berdiri, maka miringlah ke kanan dengan posisi badan menghadap kiblat, posisi wajah juga menghadap kiblat. Dan apabila ke kanan juga tidak mampu karena ada keluhan di rusuk sebelah kanan, boleh miringnya ke kiri dengan mengarahkan kepala ke arah selatan bagi orang Indonesia nih. Saya khawatir ini didengar oleh orang Eropa. Kalau orang Eropa, kiblatnya ke arah mana? Ke arah mana? Jawab, ke timur. Ke timur. Karena Eropa ada di sebelah barat kiblat, gitu kan? Kalau kita ada di sebelah timur kiblat, sehingga kita menghadapnya ke barat. Nah, orang Eropa kalau dengar hati-hati. Oh, kata Ustadz harus ke sebelah mengarahkan kepala ke sebelah utara, gitu ya. Padahal itu untuk orang Indonesia. Nah, seperti itu yang harus dilakukan. Bila nyanyigir juga tidak mampu. Nyanyigir itu apa? Miring, baik ke kanan ataupun ke kiri. Tidak mampu karena sakit. Ya, karena beban untuk miring lebih besar kan daripada dengan cara terlentang atau tengkurap, maka dibolehkan melakukan sholat sambil tengkurap, terlentang. Ay, nangkarak naon? Terlentang ya. Sambil nangkarak, sambil terlentang. Dan berupayalah untuk mengganjal bagian kepala agar kepala atau wajah bisa dihadapkan ke arah kiblat. Wallahu a'lam bishawab. Dari hadis ini ada beberapa faedah yang diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, dan faedah yang diambilnya tidak kurang dari 9 poin. Faedah yang pertama adalah masyru'iyatu 'iyadatil marid. Lianna Rasul sallallahu alaihi wasallam 'ada Imran bin Husain. Pertama, hadis ini menerangkan bahwa disyariatkannya melayat orang yang sakit. Karena hadis ini menjelaskan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam melayat Imran bin Husain yang sedang sakit. Dilayat. Ketika dilayat, Imran bin Husain bertanya tentang tata cara sholat ketika sakit. Jadi disyariatkan melayat orang sakit. Lalu pensyariatnya itu apa? Sunnah apa wajib? Maka wajib berdasarkan nas hadis haqqul muslim 'alal muslim situn, bahwa hak muslim atas muslim yang lainnya ada 6 perkara. Salah satunya fa idza marida wa idza marida fa'udhu. Kalau saudara tersebut sakit, maka hendaklah kamu melayatnya. Yang menjadi dalil adalah bahwa ini wajib bagi yang mampu dan sempat. Juga adanya hadis yang berisi teguran Allah kepada manusia pada hari kiamat. Allah berkata pada hari kiamat kepada Bani Adam. Hadis ini juga pernah kita bahas di Al-Furqan. Pada waktu membahas kitab Riyadhus Shalihin dalam hak bab adab-adab melayat orang sakit, Allah berfirman, ya bna Adam maridtu walam ta'udni. Hai bani Adam, dulu aku sakit. Ketika kalian hidup di dunia aku sakit, tapi kamu tidak melayat aku. Berkata bani Adam, ya Rabbi, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Ya Allah, bagaimana aku melayatmu padahal engkau itu rabbul alamin, penguasa semesta alam. Masa Allah sakit gitu kan? Maka Allah menjawab, amma alimta anna abdi fulanan marida wa lam ta'udhu. Amma alimta in uddahu wajadtani indah. Tapi bukankah dulu kamu tahu bahwa ada hambaku dulu sakit, tapi kamu tidak melayatnya. Padahal kamu tahu kalau kamu melayatnya, kamu akan mendapati aku berada di sampingnya. Dialog ini bernada menyalahkan orang itu. Menyalahkan kenapa dulu tidak melayat. Oleh karena itulah maka disyariatkan melayat orang sakit bila memang mampu dari segala segi. Dari segi waktu, dari segi jarak gitu ya, dari segi kesehatan dan yang lain-lain. Selain itu ada iming-iming besar bagi orang yang melayat orang sakit. Salah satu di antara iming-iming besar tersebut adalah bahwa orang itu memperoleh sholawat dari 70 ribu malaikat. Sejak dia melayat, kalau melayatnya siang sampai sore hari, kalau melayatnya sore sampai pagi hari, itu 70 ribu malaikat bersholawat. Dan isi sholawat malaikat adalah istighfar dan tarahum. Ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia, dan seterusnya begitu. Jadi disyariatkan melayat orang yang sakit, dan faedahnya sangat besar, bukan sesuatu yang kecil. Inilah faedah yang pertama dari hadis ini. Kedua, jawazu tasrih bima yustahya minhu linashril ilmi yu'khad min qawlihi kanat bi bawasir. Hadis ini menjelaskan dibolehkannya menjelaskan sesuatu yang sebenarnya memalukan, sangat privasi, tapi dijelaskan demi ilmu. Dan faedah ini diambil dari perkataan Imran bin Husain, saya punya penyakit bawasir. Ini penyakit yang memalukan, yang orang kalau orang tahu malu kita. Tapi demi ilmu dan demi gamblang serta jelasnya hukum yang harus dia jalankan ketika sakit, harus diterangkan walaupun itu bersifat apa? Memalukan. Maka dibolehkan menjelaskan hal itu. Jangan malu-malu. Tadi di jalan perjalanan Jakarta ke Bandung, saya ada yang nelfon. Seorang bapak dari Sumatera sana, dari Lampung. Ustaz, saya bertanya tapi malu katanya. Kenapa? Ya udah kalau malu mah jangan bertanya. Tapi ini penting. Nah, kumaha tuh? Ya apa-apalah demi ilmu. Lalu dia kemukakan tentang masalah antara dia dengan istri. Gak perlu saya kemukakan ya. Maka ya boleh, gak apa-apa. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ni'man nisa nisa'un ansar lam yamna'hunnal haya min tafaqquh fid din. Sebaik-baik wanita lah wanita ansar, karena rasa malu tidak menghalangi mereka untuk memahami agama ini. Datang seorang wanita Lalu bertanya, ya Rasulullah, hal alal mar'ati ghuslun idah talamat? Coba, kalau wanita sekarang belum tentu berani bertanya demikian dengan membongkar pengalaman yang sifatnya sangat pribadi. Wahai Rasulullah, apakah bagi wanita wajib mandi enggak bila dia mimpi basah? Mengisyaratkan tadi malam wanita ini mengalami mimpi basah tersebut. Dan ini sesuatu yang apabila diketahui oleh orang lain membuat si pelakunya apa? Malu gitu kan? Malu. Apalagi wanita. Tapi ada tapinya, itu membawa konsekuensi dari aspek hukum. Ini gimana, harus mandi apa enggak? Gitu ya. Maka bertanyalah kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Kalau mandi tanpa bertanya, khawatir enggak wajib, lalu masuk ke dalam bab takalluf, memberat-beratkan diri. Kalau enggak mandi, khawatir nanti wajib lagi gitu kan. Maka walaupun harus menanggung rasa malu demi ilmu, maka rasa malu itu disisihkan. Wahai Rasulullah, apakah wajib enggak seorang wanita mandi bila dia mimpi basah? Yang dimaksud mimpi basah bukan mimpi kehujanan, tapi mimpi melakukan hubungan suami istri padahal dia belum punya suami, belum menikah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Na'am idza ra'atil ma. Rasul sallallahu menjawab secara halus. Beliau memberi jawaban dengan jawaban yang santun. Beliau menjawab, "Ya, dia wajib mandi kalau melihat air." Yang dimaksud air di sini bukan air untuk mandi, tapi maksudnya melihat air mani atau sperma akibat dari apa? Dari mimpi tadi. Kadang-kadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut sperma dengan sebutan air saja. Seperti yang pernah kita bahas di bab air dari kitab Bulughul Maram ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan al-ma'u minal ma'i. Sesungguhnya air itu dari air. Kalau kita tidak membongkar penjelasan para ulama, bingung. Sesungguhnya air itu dari air. Apa maksudnya? Gitu kan? Tapi para ulama menjelaskan yang dimaksud sesungguhnya air itu dari air. Air yang pertama maksudnya mandi, dan air yang kedua maksudnya sperma. Sehingga makna hadis itu artinya kewajiban mandi disebabkan karena keluarnya sperma, baik dari laki-laki ataupun dari perempuan. Dan hadis tadi menunjukkan bahwa ya, wanita juga mengeluarkan sperma. Tapi itu ditanyakan walaupun sangat memalukan karena sangat pribadi, tapi demi ilmu maka boleh dan harus memang dijelaskan. Demi ilmu, maka malu yang tadi kalau dipendam sehingga ilmunya tidak dapat adalah malu yang tercela. Malu mau bertanya, lebih baik biar enggak tahu aja ilmunya daripada malu mah. Itu malu yang tercela. Ya. Padahal berkaitan dengan kewajiban dia dalam masalah ibadah. Inilah faedah kedua. Ketiga, hirsus sahabati radhiyallahu anhum alal ilm. Min aina? Min suali Imran bin Husain. Ketiga, hadis ini juga menjelaskan betapa rakus tamak dan serakahnya para sahabat terhadap ilmu. Rakus, serakah dan tamak itu kalau ditujukan ke ilmu, keampunan, kepada pahala, bagus, harus begitu. Walaupun kita kalau mendengar kata-kata atau mengucapkan kata rakus, serakah gitu ya, tamak, konotasinya negatifnya. Tapi Negatif itu kalau ditujukan ke dunia, ke harta, ke jabatan, ke popularitas, ke makanan gitu ya. Oh, pantas dia mah perutnya buncit, darakus. Itu konotasinya jelek itu. Maksudnya rakus ke apa? Ke makanan. Itu biasanya bernada celaan. Dasar rakus. Tiga piring gak cukup umpamanya. Kalau kepada dunia ya tercela, tapi kalau rakusnya ke ilmu, rakusnya kepada ridho Allah, rakusnya kepada ampunan, kepada pahala, itu bagus. Hadis ini menerangkan rakusnya para sahabat terhadap ilmu. Diambil dari mana? Diambil dari pertanyaan, lagi sakit bertanya tentang ilmu. Wahai Rasulullah, saya punya penyakit anu, bagaimana saya sholatnya? Ini bertanya tentang ilmu, ya. Oleh karena itulah, maka setiap kesempatan oleh para sahabat dijadikan sebagai momen untuk memperoleh ilmu. Faidah yang keempat, annahu yambagi likulli man nazalat bihi nazilah ayas'ala an hukmillahi fi hadhihi nazilah. Walihada Imran yas'alun nabi as'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Keempat, hadis ini menjelaskan bahwa setiap orang yang mengalami satu kasus, satu musibah, hendaklah dia bertanya tentang hukum Allah dalam kasus yang dia alami tersebut. Jangan dipendam, baik yang tidak mengenakan ataupun kasus yang mengenakan, gitu kan. Contoh yang tidak mengenakan ya seperti sedang sakit, bagaimana cara sholatnya, gitu kan. Seperti umpamanya, nah, wanita yang sudah hamil 9 bulan mau melahirkan, sudah kata orang Sunda mah bulan alaun. Bulan alaun itu saat-saat sudah dekat masa melahirkan, kemudian keluar darah sedikit. Ini nazilah, kasus yang menimpa dirinya. Dia gak tahu kalau sudah datang ke darah tersebut, apakah wajib sholat masih atau sudah gugur sholat, apakah itu darah nifas ataukah darah yang lain yang tetap mengharuskan dia sholat. Itu ada hukum fiqih yang berkaitan dengan masalah ibadah yang harus dia ketahui secara pasti agar tidak salah. Nah, hendaklah bertanya tentang hukum Allah dalam masalah itu. Contoh itu contoh yang mungkin berupa penderitaan atau kejadian yang sebenarnya menyenangkan, tapi kita belum tahu bagaimana hukum Allah dalam hal itu. Contohnya apa? Contohnya umpamanya kita tiba-tiba memperoleh hadiah lewat SMS, lewat telepon, lewat surat gitu ya, lewat email. Selamat, Anda sebagai konsumen anu, nasabah anu memperoleh hadiah. Ternyata benar gitu, dikonfirmasi benar, resmi didatangi ke kantornya benar. Selamat ya. Ini menyenangkan atau tidak menyenangkan? Tentu saja menyenangkan. Hadiahnya apa? Baik mobil yang mewah bernilai miliaran atau uang atau rumah bernilai miliaran. Kalau selama ini yang sering kita alami lewat SMS kan penipuannya, atau BBM penipuan, info resmi dari apa provider tertentu tapi nomornya nomor pribadi gitu. Buka websitenya gratisan gitu kan, yang mustahil lah kalau orang tahu bahwa itu resmi, mustahil. Atau ditelepon, Pak, tadi malam Bapak nonton TV enggak di channel anu jam 12 malam Bapak memperoleh hadiah gitu kan. Ada, itu tipuan itu. Itu namanya tuti harja. Jangan digubris. Tukang tipu haram jada. Itu tidak perlu untuk digubris. Tapi ini umpama beneran, resmi, silakan Bapak datang ke kantor kami, bawa KTP, bawa anu gitu ya, tanda bukti. Dan betul, ini menyenangkan. Tuh mobilnya ada, masih dibungkus plastik, belum ada nomornya gitu. Nih bukti Anda yang ini, dan pajak ditanggung oleh perusahaan, Anda tinggal bawa aja gitu, disakuin bawa ke rumah. Menyenangkan enggak? Menyenangkan. Timbul pertanyaan, boleh enggak ini secara syar'i? Harus tanya hukumnya. Jangan sampai enggak perlulah. Kalau bisa jangan ada yang nanyain ke ustaz, ya khawatir haram nanti. Khawatir haram nanti. Tanya hukumnya. Ya. Jualan online tuh di internet menguntungkan tanpa harus capek. Kita tahu ada barang-barang di toko tertentu. Jenisnya ini, itemnya ini, harganya ini, semuanya. Kita ikut menawarkan, banyak yang minat. Oh, harga kita cuma ngambil dari satu item 100 ribu. Tapi dalam sehari bisa terjual 1000 item. 100 kali 1000 berapa? 100 jutanya sehari. Aduh. Eleh atau direktur utama oge. Nah, menguntungkan. Tanpa harus capek, duduk aja di depan komputer sejam dua jam, terk, sisanya udah. Coba tanya hukumnya gimana. Ah, gak mau ngaji lagi ya, takut nanti ini dibahas lalu diharamkan. Salah, wajib ditanyakan. Bagaimana kalau itu haram sehingga masuk ke dalam tubuh kita, maka ini akan mencelakakan kita. Jadi dari kasus Imran bin Husain ini kita ambil faedah bahwa orang yang mengalami satu kasus, satu peristiwa, maka dia wajib bertanya tentang hukum Allah dalam peristiwa itu, agar dia tidak salah langkah, agar dia tidak terjerumus ke dalam apa yang Allah haramkan. Itulah faedah yang keempat. Kelima, wujubus sholati alal maridi qa'iman liqaulihi sallallahu alaihi wasallam shalli qa'iman wal muradu al faridhah amma nafilah fala yajibu fiha al qiyam. Kelima, hadis ini menerangkan wajibnya salat bagi orang yang sakit sambil berdiri bila dia mampu. Berdasarkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shalli qa'iman." Salatlah kamu sambil berdiri walaupun sakit. Kalau mampu. Sebab kalau umpamanya tidak ada perintah salatlah sambil berdiri, gitu ya. Padahal orang itu sakit, mungkin nanti orang bisa memahami asal sakit, walaupun sakitnya tidak menjadi penghalang untuk berdiri, nanti dia gak mau berdiri. Umpamanya sakitnya cuma impor dari Jepang, yaitu Kaligata. Hereyo ya tuh, mau diserius deh. Bukan dari Jepang. Kaligata itu apa? Alergi kalau kena dingin, apa yang terjadi? Bentol-bentol, kulitnya itu. Tapi kalau enggak kena dingin, enggak. Gitu ya. Nah, apakah Kaligata menghalangi orang untuk berdiri? Tidak. Ya. Tidak menjadi penghalang bagi berdiri. Jadi walaupun sakit Kaligata, tapi dia masih mampu berdiri. Tidak menjadi penghalang untuk berdiri. Maka dia wajib berdiri dalam sholat. Tidak boleh duduk. Oleh karena itu, orang yang sakit tapi mampu berdiri ketika sholat dan berdirinya tidak menghilangkan kekhusyuan, maka tetap dia wajib untuk berdiri, tapi hanya dalam sholat fardu. Adapun dalam sholat sunnah, maka tidak wajib berdiri. Boleh dia sholat sambil duduk walaupun mampu berdiri dan tidak ada keluhan ketika berdiri. baik umpamanya haroream gitunya, malas gitu, atau mungkin dalam rangka mengajarkan kepada orang awam tentang bolehnya hal itu dan tentang tata cara sholat sambil duduk. Kalau dia panutan, kalau dia umpamanya menjadi rujukan dalam masalah agama, umpamanya seorang ustadz, sering dia menjelaskan teori tentang sholat sambil duduk, tapi gak pernah terlihat praktek. Dalam rangka memberikan penjelasan, sengaja dia sholat sunat sambil duduk, walaupun dia mampu berdiri. Dia duduk bersila, kemudian takbir, kemudian rukuknya bungkuk, kemudian sujudnya benar-benar sujud asli gitu. Kemudian dia duduk di antara dua sujudnya dengan iftirash gitu. Terus sujud lagi, lalu berdiri lagi, posisi berdirinya tetap diganti dengan duduk bersila. Terlihat oleh orang-orang jadi jelas, gamblang ya. Kadang-kadang kan kalau diterangkan secara teoritis, secara lisan masih samar dan sangat mungkin ada salah paham. Tapi kalau dipraktekkan maka itu lebih gamblang. Cuma ada cumanya, sholat sunat sambil duduk padahal dia mampu berdiri, pahalanya setengah dari pahala sholat sambil berdiri. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, salatul qa'id ala nisfi min salatil qa'im. Salat orang sambil duduk pahalanya setengah dari salat orang sambil berdiri. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya dengan sanad yang sahih. Nah, akan tetapi ini kalau dia mampu berdiri, tapi tidak berdiri, dia duduk ketika sholat sunat. Tapi kalau orang melakukan sholat sunat dengan duduk karena tidak mampu berdiri, maka pahalanya sempurna. Demikian juga orang yang sakit kemudian melakukan sholat fardu secara duduk karena tidak mampu berdiri, maka pahalanya sempurna. Pahalanya tidak ada bedanya dengan orang yang sholat sambil berdiri ketika sehat, karena tidak mampunya dia berdiri karena ada uzur, karena ada penghalang yaitu sakitnya. Inilah yang kelima, keenam. Annahu yajibul qiyamu walau mu'tamidan ala asa au ala zidar au ala amudin liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam salli qa'iman wa hadha yashmulu ayya sifatin takunu fil qiyam. Keenam, hadis ini menjelaskan wajib berdiri sholat sekalipun harus dengan cara bersandar, baik bersandar ke tongkat atau bersandar ke dinding atau bersandar ke tiang atau ke apa saja, berdasarkan sabda Nabi SAW, sholli qa'iman, sholatlah kamu sambil berdiri. Bagaimanapun cara berdiri, yang penting berdiri, baik berdiri sendiri tanpa bersandar atau kalau itu ada kesulitan, berdirilah sambil bersandar, baik ke tongkat, ke dinding ataupun ke tiang atau kemana saja. Maka bila mampu dilakukan, lakukan. Ketujuh, anna man ajiza anil qiyam yusalli qa'idan wa sifatuhu ala ma syarahna. Hadis ini pun menerangkan bahwa siapa yang tidak mampu berdiri, maka dia harus sholat sambil duduk dengan cara duduk seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Yaitu yang paling afdol adalah dengan cara bersila. Bersila. Dan bersila sebagai pengganti dari apa? dari berdiri. Adapun duduk di antara dua sujudnya tetap sambil iftirash. Kalau dia mampu iftirash. Dan ketika dia duduk tasyahud akhir, maka duduknya tetap apa? Tawarruk. Saya tidak tahu bahasa Indonesia antara bersila, iftirash dan tawarruk. Kalau bersila mah sudah bahasa Indonesianya, bahasa Arabnya tarabbu'. Kalau iftirash saya enggak tahu bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Sundanya juga tidak tahu. Tapi kalau tawarruk bahasa Sundana aya emok. Dan biasanya itu posisi duduk yang banyak dilakukan oleh para wanita gitu kan. Laki-laki mah biasanya bersila. Nah, iftirash naonnya bahasa Sundana iftirash teh? Tahu? Enggak tahu. Jadi kalau sholatnya sambil duduk, maka bersila adalah pengganti dari berdiri. Duduk di antara dua sujudnya tetap iftirash kalau mampu. Dan duduk tahiyat akhirnya tawarruk atau emok kalau dia mampu. Kecuali kalau dia tidak mampu duduk iftirash karena sakit, tidak mampu duduk tawarruk karena sakit, dia boleh bersila dalam semua posisi duduk. Baik duduk tahiyat awal, tahiyat akhir, atau duduk di antara dua sujud boleh bersila. Kalau bersila tidak ada halangan bagi dia. Tapi kalau keluhannya ada ketika bersila sakit, justru bisanya iftirash, maka boleh iftirash. Iftirash sakit bisanya tawarruk, maka boleh tawarruk. Terus kalau sakit semua posisi duduk, sila sakit, iftirash sakit, tawarruk duduk, maka bisanya selonjor, boleh selonjor. Dengan tetap menghadapkan wajah dan badan ke arah kiblat. Pokoknya bagaimanapun posisi duduk yang dia mampu, maka silakan untuk dilakukan. Inilah faedah yang ketujuh. Kedelapan, anna man ajiza anil qu'udi shalla ala jambih. Hadis ini pun menerangkan bahwa orang yang tidak mampu sholat sambil duduk, maka hendaklah dia sholat sambil berbaring. Tadi juga sudah diterangkan rincian dari berbaring. Yang paling afdol yang pertama adalah berbaring miring ke sebelah kanan, tetap menghadap kiblat. Mengarahkan kepala ke arah mana? Utara kalau bagi orang Indonesia. Agar wajah dan badan bisa menghadap kiblat dan miring ke kanan. Kalau tidak mampu miring ke kanan, boleh miring ke kiri. Tetap menghadap kiblat dengan mengarahkan kepala ke arah selatan. Kalau tidak mampu miring ke kiri ataupun ke kanan, maka dibolehkan dengan terlentang. Terlentang tidak mampu juga, boleh sambil tengkurap. Tengkurap gak bisa juga, cuma ada ya. Maka boleh dia sholat semampu dia, ada keadaan yang membuat dia nyaman dengan sholatnya. Kalau memang duduk gak bisa, berdiri gak bisa, duduk gak bisa, berbaring ke kiri ke kanan, tengkurap dan terlentang gak bisa, gimana lagi tuh? Melakcau gitu. Tahu melakcau? Kopstan? Istilahnya teh? Itu melakcau teh kopstan. Kepala di bawah? Hah? Kopsen ya? Kopsen. Apa kopsen? Kalau memang itu satu-satu posisi yang dia bisa, ya aku mahada ya tuh. Oleh karena itulah, maka boleh bagi dia melakukan semampu yang dia bisa. Kesembilan. Taisiru ahkami syari'ah. Alhamdulillah. Wasyari'atu kulluha yusrun. Thumma in tara'a ma yujibu taysir hadzal muyassar yusrun aydhan. Fa aslu syari'ah yusrun kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innad-dina yusrun. Hadis ini menjelaskan mudahnya hukum-hukum syariat. Alhamdulillah. Syariat itu seluruhnya mudah. Kalau ada sesuatu uzur yang mengharuskan seseorang diberi kemudahan, ya, maka dia boleh mengambil kemudahan itu. Dan ketika dia sudah diberi kemudahan masih juga tidak mampu, maka dia diberi kemudahan yang lebih mudah lagi. Kalau tidak mampu, lebih mudah lagi daripada itu sampai dia mampu. Seperti tadi, salat sambil berdiri tidak mampu, duduk. Mudah, lebih mudah daripada berdiri. Tapi tidak mampu, duduk juga tidak mampu, yang lebih mudah lagi yaitu sambil berbaring. Maka cocok dengan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innad-dina yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah. Allah azza wa jalla berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dalam ayat lain Allah menyatakan, wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Allah itu tidaklah menjadikan dalam agama ini atas kalian satu kesulitan pun enggak. Tidak menjadikan kesulitan bagi kalian di dalam agama ini. Agama ini seluruhnya mudah. Terakhir ini menjelaskan, hadis ini pun menerangkan bahwa bagaimanapun keadaan seseorang, maka separah apapun keadaan itu tidak menggugurkan kewajiban sholat bagi orang yang sakit. Kalau tidak mampu berdiri, sholat tetap wajib sambil duduk. Tidak mampu juga, tetap sholat wajib sambil berbaring. Nah, kalau berbaring juga tidak mampu, sholat sambil berbaring juga tidak mampu, maka para ulama ikhtilaf. Sebagian mereka menyatakan kalau berbaring pun tidak mampu, gugurlah kewajiban sholat atas orang itu. Karena apa? Karena Nabi SAW hanya menerangkan tiga dispensasi bagi orang yang sakit. Tidak ada kelanjutannya. Artinya kalau ketiga dispensasi ini tidak mampu dilakukan, sebagian ulama menyatakan gugurlah sholat bagi dirinya. Ini sebagian ulama berpendapat demikian. Siapa yang berpendapat seperti itu? Di antara yang berpendapat seperti itu adalah Syekh Taqiyuddin. Dia menyatakan, "Idza ajizal maridu anil ima bi ra'sihi saqatat anhu shalah." Kalau seorang yang sakit pun tidak mampu melakukan sholat sekalipun dengan isyarat, gugurlah kewajiban sholat bagi dia. Termasuk yang berpendapat seperti ini adalah Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Syekh Abdurrahman guru dari Syekh Al-Bassam yang mengarang kitab Taudihul Ahkam ini, guru dari Syekh Al-Utsaimin, guru dari Syekh bin Baz. Berkata Syekh Abdurrahman rahimahullah, "Amma salatul marid bi tarfihi aw bi qalbihi falam yathbut." Fa mafhumul hadits yadullu ala anna salata ala jambihi ma'al ima hiya akhirul maratibil wajibah. Kata beliau, adapun sholatnya orang sakit dengan kedipan mata, dengan kedipan mata, atau hanya dengan hati, umpamanya seluruh anggota tubuhnya tidak bisa bergerak, lumpuh, tapi ingatannya masih jejeg, apa jejegnya masih normal, hanya fisiknya, mata masih bisa berkedip, hati juga masih eling, sadar, ya, tapi seluruh tubuh sudah tidak bisa digerakkan. Kan sebagian ulama ada yang menyatakan boleh sholat dengan kedipan mata atau sholat dengan hatinya. Kata beliau, lam yathbut. Ini tidak didasarkan kepada hadis yang sahih. Pemahaman hadis ini menunjukkan bahwa sholat dengan berbaring dan isyarat merupakan urutan terakhir kewajiban sholat. Kalau ternyata berbaring sambil isyarat pun tidak mampu, maka gugurlah kewajiban sholat tersebut. Syekh Abdurrahman As-Sa'di menyatakan demikian. Dan itu dinukil oleh Syekh Al-Basam dalam kitab Tawdihul Ahkam. Akan tetapi jumhurul ulama menyatakan selama akalnya masih jejeg, masih waras, hatinya masih sadar, maka dia wajib sholat sekalipun dengan isyarat mata atau dengan hati. Umpamanya seluruh anggota tubuhnya sudah lumpuh, tapi kesadarannya masih penuh. Ketika diajak ngobrol, dia berisyarat, merespon umpamanya, kamu masih mendengar suara saya, dia mengedip. Kalau mengangguk sudah tidak mampu. Kamu masih faham apa yang saya katakan, dia mengedip. Sambil sedikit tersenyum. Gitu ya. Dikit, kalau banyak gak mampu. Nah, kalau begitu dengar. Apa kamu sudah sholat? Dia menggilerkan matanya. Apa menggilerkan teh? Nah, giler naon bahasa Sunda, nah? Bahasa Indonesia. Menggelengkan? Oh, ya, menggelengkan mah kepala atuh. Dia menggerakkan biji matanya ke kiri dan ke kanan berisyarat tidak. Kamu sudah sholat? Belum. Digilerkan tuh mata, apa digilerkan? Digeserkan bola matanya ke kiri dan ke kanan. Sebagai isyarat belum. Kalau begitu kamu sholat aja dulu ya, walaupun dengan kedipan mata. Dia berkedip lagi tanda mengiyakan. Menunjukkan kesadarannya masih penuh. Hatinya masih sadar. Maka selama akalnya tetap kewajiban sholat tidak gugur walaupun hanya dengan kedipan mata atau niat dengan hati. Berkata Syekh Al-Basam, madhabu jumhuril ulama anna sholata la taskutu madamal aqlu thabitan wa annahu illam yastatil ima bi ra'sihi aw ma bi tarfihi wa illam yastatil qira'ah bi lisanihi qara'a bi qalbihi. Madhab jumhur ulama menyatakan bahwa salat tidak gugur kewajibannya selama akalnya masih jejeg, masih tetap ada, masih sadar. Dan kalau dia tidak mampu berisyarat dengan kepala, dia boleh berisyarat dengan kedipan mata. Dan kalau dia tidak mampu membaca dengan lisannya, bibirnya tidak bisa digerakkan, lisannya juga tidak bisa digerakkan, maka dia boleh membaca dengan hatinya. Jadi dengan hati ngagerentes we dina hate eta. Apa ngagerentes teh? Berbisik aja di dalam hati dia membaca Fatihah. Maka inilah pendapat jumhur. Dan inilah pendapat yang lebih selamat, karena orang itu masih mampu sholat dengan hatinya dan dengan kedipan matanya. Oleh karena itulah maka yang lebih selamat dan lebih kuat kewajiban sholat tidaklah gugur kecuali kalau memang akalnya sudah tertutup, akalnya sudah tidak sadar, maka dia termasuk kepada majnun. Tahu apa majnun? Majnun artinya orang yang akalnya tertutup. Baik karena gila, karena pingsan, karena koma gitu kan, maka kena dengan hadis rufi'al qalamu an thalathin, salah satunya wa anil majnuni hatta yufiqa. Diangkat pena dari tiga orang, salah satunya adalah dari orang gila, dari orang yang akalnya tertutup, sampai dia eling, sampai dia sadar. Inilah hadis yang kita bahas pada sore hari ini, dan nampaknya kita hanya satu hadis saja. Hadis-hadis berikutnya akan kita lanjutkan di hari-hari yang akan datang. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan. Alhamdulillah. Pertanyaan pertama. Sebelum pertanyaan, jangan lupa besok ada tabligh akbar di tempat ini jam 9 ya, bersama Ustaz Ahmad Zainuddin dari Banjarmasin, lulusan Madinah. Mana yang lebih afdol bagi yang sakit, yang fisiknya lemah? Apakah diwudukan dengan air atau tayamum dengan tangan yang mewudukan? Kalau dia bisa diwudukan, maka lebih utama diwudukan. Kalau dia tidak bisa wudu otomatis dengan dirinya sendiri, otomatis dia pun tidak bisa bertayamum dengan dirinya sendiri kan? Harus ditayamumkan orang. Mana yang lebih utama, diwudukan atau ditayamumkan? Kalau dia tidak madarat kena air enggak apa-apa, cuma enggak mampu, maka wudukan. Kecuali kalau kena air bisa madarat, baru tayamum. Wallahu a'lam. Uch. Pertanyaan apa? Kapan? Bukan ya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ayah saya seorang mu'alaf dan berislam di umurnya yang sudah sekitar 32 tahun. Maksudnya usia 32 baru masuk Islam atau keislamannya sudah 32 tahun. Dan berislam di umur yang sudah sekitar 32. 3 apa 8? Ah, sebodoh. Mau 38, mau 32, mau 82, pokoknya gak berpengaruh ya. Yang penting Islam. Ketika saya beranjak dewasa, saya baru menyadari bahwa ketika duduk iftirash dan tawaruk dalam sholat, jari kaki kanan beliau tidak bisa dihadapkan ke kiblat. Saya sudah pernah mengingatkan dan mencoba melatih beliau, namun beliau tidak bisa dan beralasan jika jari kakinya dihadapkan ke kiblat, beliau merasakan kesakitan. Bagaimana hukumnya? Apakah ada keringanan untuk ayah saya? Iya. Pertama nih, kalau normal tidak ada luka, tidak ada kecelakaan dulunya, pasti bisa. Adapun sakit mungkin karena teknik melipat jari kakinya yang keliru, yang salah. Kalau tekniknya benar mestinya tidak sakit, ya. Jadi pertama coba tekniknya diajarkan kepada dia. Cari posisi di mana jari kaki bisa terlipat ketika duduk tanpa merasa sakit. Gimana aja caranya, dia harus cari sendiri. Kalau semua cara sudah dicoba dan semuanya sakit, berarti uzur. Maka uzur sakit ya menyebabkan gugurlah perkara yang wajib tersebut karena sakitnya. Maka sudah semampunya saja dan insya Allah tidak berdosa bagi dia karena ketidakmampuannya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah air sperma itu najis? Tidak, tidak najis. Jadi kalau umpamanya sperma itu menempel di kain, di baju, ya, Nabi SAW pernah memakai pakaian yang terkena cipratan air sperma lalu dikerik, dikerok, dan kemudian beliau bersolat dengan pakai pakaian tersebut. Nah, kalau dikerik, dikerok, otomatis tidak hilang karena tidak dicuci. Kalau disisi baru hilang, menunjukkan bahwa sperma itu tidaklah najis. Yang najis adalah pertama air kencing, kedua air madhi, dan yang ketiga air wadi. Keempat kotoran tentu saja. Ya, itu empat yang najis dari diri manusia. Pertama apa? Air kencing. Kedua madhi. Madhi itu najis. Madhi adalah cairan yang keluar sebelum keluarnya sperma karena syahwat, sedikit, dan keluarnya tidak bisa ditahan dan tidak ada rasa apapun. Itu madhi. Biasanya seseorang kalau syahwatnya naik gitu ya, biasanya keluar madhi, baik laki ataupun perempuan. Dan itu najis. Tapi keluarnya madhi tidak mewajibkan mandi. Cukup hanya dicuci, jangan sampai masih nempel di badan atau di pakaian, di celana umpamanya. Maka kalau ada nempel wajib dicuci. Kalau celana wajib dicuci celananya. Bagian yang kena madinya saja, ya. Itu najis tapi keluarnya tidak mewajibkan mandi. Sama dengan air kencing. Air kencing najis, tapi keluar air kencing tidak wajib mandi, cukup dicuci dan wudu. Nah, kalau sperma ya keluarnya dalam bentuk, dalam apa, jumlah yang banyak dan keluarnya terasa. Dan itu puncak pelepasan syahwat, baik laki ataupun perempuan. Air mani tidak najis, tapi kalau keluar wajib mandi. Wajib mandi. Adapun wadi, wadi adalah cairan kental yang keluar seusai kencing. Tidak semua orang mengalami. Kadang-kadang ada sebagian orang mengalami. Jadi setelah umpamanya dia kencing, kemudian ada terasa sesuatu yang akan keluar lagi, agak terhambat. Kemudian ketika keluar, keluar kental seperti madhi. Padahal itu namanya wadi. Nah, wadi juga najis. Ada hadis-hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut. Wallahu a'lam. Saya pernah mengalami mampu berdiri, namun ketika sujud saraf di lutut terasa sakit karena terhimpit. Apakah sholat saya dengan berdiri atau duduk? Jika berdiri bagaimana? Kalau ini kan keluhannya ketika sujud aja kan ya. Kalau berdiri dan ruku tidak terasa, tidak ada keluhan, maka berarti mampu berdiri, mampu ruku. Maka wajib berdiri, wajib ruku. Nah, adapun sujud yang ada keluhan sakit itu semampunya. Kalau umpamanya tidak mampu sujud karena sakit, ya sudah, duduk terus cukup membungkukkan badan semampunya. Diniatkan itu sujud dan membaca doa sujud, ya. Adapun berdiri dan rukunya karena mampu maka tetap dilakukan. Ada seorang ikhwan yang tidak bisa meninggalkan minuman keras, sehingga ketika dia mabok, dia tanpa sadar melakukan kekerasan pada anak dan istrinya. Sang istri sudah berusaha membantu dan mengingatkan agar lepas dari mabuk-mabukan. Salahkah jika istrinya meninggalkannya karena sudah terzalimi baik lahir maupun batin? Kalau yang dimaksud meninggalkannya itu kabur, gak boleh, dosa. Tapi kalau yang dimaksud meninggalkannya itu khulu, menuntut cerai, boleh. Karena suami tersebut sudah melakukan kesalahan yang fatal, itu melanggar apa yang Allah larang dengan keharaman yang sangat keras. Jadi boleh si wanita itu mengajukan khulu. Khulu itu artinya gugat cerai. Setelah dia berusaha memperbaiki tapi tetap kekeh. Karena kalau yang sudah kecanduan susah. Jangankan minuman keras, rokok aja yang kecanduan, aduh susah. Jadi kalau meninggalkannya dalam bentuk kabur gitu gak boleh. Tapi kalau meninggalkannya menuntut gugatan cerai dibolehkan. Terakhir ya, bagaimana cara mendidik anak laki-laki yang sangat aktif dan keras kepala walaupun usianya masih 4 tahun? Siapakah yang seharusnya lebih dominan dalam mengarahkannya, ibu atau ayahnya, karena ibunya merasa kepayahan? Sangat aktif, hiperaktif, coba ke dokter, mungkin ada kelainan. Itu pertama ya. Yang kedua, tetap sabar, ulet, mengarahkan anak, memberikan pengertian. Yang ketiga, aspek batin. Coba telusuri sumber hartanya. Halal apa haram? Jangan-jangan dari yang haram kemudian Allah mengadab dengan cara demikian. Kedua, kalau halal, coba cek apakah kewajiban atas hartanya sudah dilakukan apa belum. Zakatnya sudah keluar enggak? Infak dan sedekahnya suka keluar apa enggak? Kalau ternyata itu belum, lakukan. Kalau umpah sudah tapi sedikit, perbanyak. Ada gak ini pengaruhnya ke anak? Besar, besar sekali. Ya, coba dilakukan dan jangan lupa berdoa kepada Allah SWT. Cukup sampai di sini saja, insya Allah besok ya. Jangan lupa hadir di sini jam 9 pagi bersama Ustadz Ahmad Zainuddin. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.